Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Al-Allamah Al-Sa'di Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir Al-Sa'di rahimahullah, sampai kepada bait yang ke-18. Qala rahimahullah, wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakka lil yaqini. Nah, fala yuzilu syakku lil yaqini, kata beliau rahimahullah, wa tarji'ul ahkam, hukum-hukum itu kembali kepada sesuatu yang yakin. Maka perkara yang masih meragukan, asyak, tidak bisa menghilangkan sesuatu yang yakin. Nah, jadi hukum-hukum itu dibangun di atas sesuatu yang yakin, dikembalikan kepada sesuatu yang yakin. Sehingga ketika ada dua perkara, yang satu masykuk, diragukan, dan yang satu yakin, maka sesuatu yang meragukan itu tidak bisa menghilangkan atau menggantikan sesuatu yang yakin. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Bait ini menjelaskan salah satu kaidah di antara kawaid al-kulliyah al-kubra. Ini berarti sudah kaidah yang kelima. Bahwasanya al-yaqin la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqin, perkara yang yakin itu la yuzal, tidak bisa dihilangkan, bisyak, dengan sesuatu yang sifatnya masih meragukan. Naam. Di antara adillah, di antara dalil ya tentang kaidah ini sekaligus juga contoh adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang seorang yang ya sedang sholat, kemudian wajada syai'an fi batnihi, dia merasakan sesuatu pada perutnya. Dia ragu apakah batal atau tidak, yakni keluar sesuatu ya, dari perutnya atau tidak. Maka Nabi berkata, berpesan, fala yansarifa, fala yansarif hatta, jangan dia meninggalkan sholat, hatta yasma'a sautan, sehingga dia mendengar saut, au yajidu rihan, atau dia mendapatkan rih. Yakin betul bahwasanya dia apa? Telah terkentut, keluar sesuatu dari perutnya karena ada sautan, suara ya, atau raihah. Fala yansarif hatta yajida au yasma'a sautan au yajida rihan, au yajida rihan. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kata As-Sa'di rahimahullah, wa ma'na hadha, makna dari kaidah ini, annal insan, bahwasanya manusia, hamba, mata tahaqqaqa syai'an, ketika dia telah yakin terhadap sesuatu, tahaqqaqa syai'an, dia telah yakin dengan sesuatu, summa syakka, kemudian ragu-ragu. Ya. Dia yakin terhadap sesuatu, kemudian dia ragu-ragu tentang sesuatu itu. Hal zala dzalika syai' al-mutahaqqaq am la? Apakah sesuatu yang tadinya dia sudah yakin, sesuatu yang telah mutahaqqaq, telah pasti, itu hilang begitu saja hukumnya dengan sebab syak, dengan sebab keraguan-keraguan yang muncul pada dirinya, amla atau tidak? Jawabannya, al-aslu baqa'ul muhaqqaq. Al-aslu baqa'ul yaqin. Al-asl pada asalnya adalah ya, tetapnya sesuatu yang pasti itu, yang yakin. Sesuatu yang yakin yaitu yang kita tetapkan. Fayabqal amru ala ma kana mutahaqqaqan. Maka perkaranya, hukumnya itu tetap di atas perkara yang diyakini. Seperti tadi ikhwan dalam hadis, dia yakin sudah wudu, dia yakin ala taharah. Wadakhala shalah, masuk ke dalam ibadah salat. Rakaat yang pertama lancar, kedua lancar, kemudian waswasa lahu syaitan. Syaitan membuat waswas. Batal enggak saya? Kayak ada sesuatu dalam perut saya, ada yang berputar. Waswasa lahu syaitan. Naam, yakni ragu-ragu. Kalau yakin ya sudah. Ya ini maksud Nabi alaihi salatu wasallam la yansarif, jangan dia meninggalkan salatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara au yajidarihan atau mendapatkan baunya. Itu maksudnya kalau memang yakin. Ya. Kalau memang yakin bahwasanya dia telah batal ya insarif. Ya. Tapi kalau hanya sekedar wasawis ya, sesuatu yang meragukan. Dan betapa banyak wasawis syaitan, naam, yang mengganggu seseorang. Dengan kaidah ini, ya, seorang akan diselamatkan juga dari wasawis syaitan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Mawaridul Aman atau dalam fi masayid syaitan, atau juga naam di dalam kitab itu, juga dalam kitab Talbis Iblis li Ibnil Jauzi, Ibnul Qayyim itu menyebutkan tentang wasawis syaitan. Wasawis ragu-ragu keluar air kencing atau tidak, ragu-ragu, nah, bermacam-macam wasawis. Untuk mengobatinya adalah dengan mana? Membangun sesuatu yang dia yakini. Dan sesuatu yang maskuk, sesuatu yang meragukan, ya, tidak bisa ditetapkan di atas keraguan itu hukum. Disebutkan kemudian contoh oleh mu'alif rahimahullah, falau syakka fi imra'atin. Kalau ada seorang yang ragu-ragu tentang seorang wanita, hal tazawwajaha, apakah dia sudah menikahinya? Nah, atau belum? Terbayang tidak, ikhwan? Nah, ini saya sudah menikahi atau belum? Terbayang tidak, ikhwan? Terbayang tidak, mas? Ragu-ragu ini. Mungkin ikhwan, ragu-ragu, dia menikahi seorang wanita, ya, taib, dan dia punya saudara kembar, ya, punya saudara kembar, ya, persis mirip, baru akad, ya, sehari, dua hari, naam. Kemudian setelah itu, dia masuk ke rumah, ya memang belum kenal, ya kan, belum begitu kenal, ragu-ragu ini yang istri saya atau yang bukan, ya. Istri saya atau bukan, nah ragu dia, karena dia ngerti ada saudara kembarnya, masalah, ada orang tidur nih, siapa ini? Taib, mungkin bisa jadi contoh barangkali. Taib, lam yakun lahu watu'uha. Tidak boleh dia untuk mendatanginya, aljima, istishaban li hukmit tahrim, menarik hukum haram bagi orang yang memang bukan mahramnya. Nah, mungkin ini diantara surah syak, dia harus pastikan dulu yang mana, harus pastikan dulu namanya. Karena dia ragu-ragu, hal tazawwajaha hiya au ghairaha, dia atau yang lain. Taib, wa kadza law syakka hal tallaqa zaujatahu am la. Demikian pula kalau seorang ragu-ragu, hal tallaqa zaujatahu am la, dia ragu-ragu apakah dia telah menceraikan istrinya atau belum. Baik, kalau yang pertama tadi kasusnya, seorang wanita itu pada asalnya saya tidak punya ikatan akad nikah, kan demikian ikhwan ya. Hadza huwal asl. Nah, asalnya saya tidak punya ikatan dengan seorang wanita. Baik, betul saya telah akad, namun sekarang ragu-ragu tentang hadil mar'ah. Ya, harus dipastikan. Demikian pula kalau kasusnya hal tallaqa zaujatahu amla. Seorang ragu-ragu apakah dia sudah menceraikan istrinya atau tidak, ragu-ragu dia. Nah, saya kemarin mengucapkan sesuatu, yakni saya mentalaknya atau tidak, ragu-ragu. Tambah sakit dia pikirannya karena dibisiki syaitan. Kalau dia ragu-ragu dan yakin orang ini adalah istrinya, memang dia telah memiliki hubungan ikatan akad dengannya, maka hukum asalnya adalah ikatan itu masih ada, lam tutallaq. Berarti hukum asalnya adalah belum jatuh talak. Naam. Hakim juga demikian. Ya, hakim demikian. Ada dua orang atau ada apa namanya? Dua orang mengadukan suami istri. Tapi ya, ini ragu. Si istri, saya tidak merasa dicerai. Ya. Tapi ada orang yang mengatakan mendengar suami saya menceraikan saya. Ditanya ini sang suami, lah kamu sudah menceraikan istrimu? Kapan ya? Nah. Lu katanya ada orang yang mengatakan demikian. Tapi kapan? Ya syuk, ragu-ragu dia. Ya. Mungkin ngelindur, tahu ngelindur ya, mengigau atau apa, Allah alam tidak tahu. Dia sendiri bingung, ya syuk. Maka di sini pun hakim ya menilai bahwasanya belum terjadi apa? Talak. Belum terjadi apa? Talak. Karena yang yakin adalah masih adanya hubungan mata nikah. Al-aqd mawjud. Itu sesuatu yang mutahakkok, sesuatu yang yakin. Sementara apa yang dikatakan bahwasanya fulan telah menceraikan, sang suami sendiri ya syuk, dia betul-betul ragu-ragu, sepertinya iya, sepertinya tidak, mau mengatakan iya perasaannya tidak, mau mengatakan tidak temannya bilang dengar, ya syuk. Nah, maka ketika itu lam tutallak walahu an yata'aha istishaban lin nikah, dan dia ya boleh untuk menghubunginya istishaban lin nikah, menarik hukum asalnya. Hukum asalnya adalah mada wujudul aqd, adanya akad, wa hadha huwal yaqin, dan inilah yang yakin. Wa kadza law syakka fil hadasi. Contoh yang ketiga, demikian pula kalau seorang ragu-ragu tentang hadas, ba'da tayakkunihi taharah, setelah dia yakin bersuci, saya tadi setelah mandi, mandi biasa, saya keluar dari kamar mandi, saya berwudu di tempat wudu. Saya sudah berwudu, yakin betul, sudah berwudu. Masih ingat betul, saya membaca basmalah, saya berwudu, selesai berwudu, saya berdoa, ingat betul. Terus saya berjalan ke masjid. Kemudian setelah di masjid, ragu-ragu, saya sudah batal atau belum ya? Ragu-ragu, sudah batal atau belum? Tapi dia yakin dalam keadaan apa? Suci. Maka sesuatu yang ragu-ragu ini tidak bisa ya menghilangkan sesuatu yang yakin. Berarti dia tetap dalam keadaan suci. Au aksahu. Demikian pula sebaliknya. Naam. Dia di masjid sholat sunnah. Di tengah-tengah sholat dia ragu-ragu. Saya sudah wudu atau belum ya? Yakin dia baru buang hajat. Betul, dia yakin. Saya baru dari WC buang hajat. Kemudian saya sekarang sholat. Saya sudah wudu belum ya? Ragu-ragunya adalah sudah wudu atau belum. Batalnya sesuatu yang dia yakin. Saya yakin betul saya tadi buang hajat. Sakit perut memang. Makan sambal terlalu banyak. Ingat. Sampai sebabnya dia ingat. Tapi masalah wudunya, ya syuk, dia ragu-ragu. Nah, ketika itu ikhwatil kiram, maka dia membatalkan sholatnya. Dia ragu-ragu sudah wudu atau belum. Yakin dia batal. Naam. Au syakka fi adadi rakaat. Demikian pula kalau seorang ragu-ragu dalam rakaat. Sudah tiga atau dua. Ya, ragu-ragu. Apa Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan? Fal yabni alal yaqin. Bangunlah di atas sesuatu yang yakin. Yang yakin adalah dua. Dua muhaqqaq. Tiga masykuk. Maka bangunlah sholatnya di atas yang yakin, yaitu tiga rakaat. Ya, selebihnya ya, kita serahkan pada Allah, kemudian kita melakukan sujud apa? Sahwi. Sebagaimana dalam tafasil, rincian, ahkam, sujud, sahwi. Awit tawaf. Demikian pula tawaf. Ini saya sudah putaran berapa? 6 atau 7. Falyabni alal yakin. Yang yakin adalah aqalluhuma. Taib. Kalau ragu-ragu 1 atau 7 gimana? Tidak mungkin ya kawan ya. 1 atau 7 terlalu jauh. Ragu-ragu 1 atau 7. Ya. Nah, kalau memang betul-betul seperti itu ya. Ya. Nah, 1 jelas nanti. Ragu-ragu biasanya 2 atau 3, 3 atau 4, 4 atau 5. Nah, bangunlah di atas sesuatu yang apa? Yang yakin. Awis sa'i atau sa'i. Nah, sa'i 7 kali. Nah, sudah berapa? Au aromi, au romi, romil jimar. Melempar jumrah Aqabah 7 kali lemparan. Nah, wanahwi atau yang semisal dengan itu. Misal zikir. Zikir 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sambil ngantuk. Ini tadi berapa saya? Sudah 20 atau baru 10? Ya, ikat gini dia. Nah, ya. Ini tadi saya berapa? 10 atau 20? Nah. Ifal yabni alal yakin. Ini baru 10. Taib. Ada misal. Dan dari beberapa contoh ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, kita melihat bahwasanya kaidah ini ya masuk dalam banyak perkara. Masuk dalam perkara banyak. Ya. Bahkan di dalam masalah akidah. Dalam permasalahan menghukumi seorang ya sebagai orang yang kafir. Naam. Harus berhati-hati. Sehingga para ulama di dalam menetapkan dan menghukumi seorang itu kafir, aslinya muslim, sesuatu yang yakin, huwa muslim. Yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian setelah itu ya melakukan sesuatu yang apa namanya? Zahirnya adalah kekufuran. Itu para ulama di dalam memberikan hukum ta'yin orang ini adalah orang yang kafir tidak semudah seorang membalikkan tangan, tetapi harus terpenuhi madza ikhwan asyurut, syurut takfir, syarat dia dihukumi kafir. Wa intafal mawani', dan hilang semua mawani', semua mawani'. Taib, demikian pula menghukumi seorang dengan al-bid'ah, mubtadi', hizbi, na'am, atau yang lain dari ahkam, tidak bisa kemudian sembarangan. Karena al-asl dia adalah muslim. Kemudian sesuatu yang meragukan adalah dia kafir atau tidak. Maka syurut harus terpenuhi, wal mawani' juga harus apa? Harus tidak ada. Hatta yasbut al-hukm, sampai hukum itu ditetapkan untuk orang itu. Rasul marah ketika Usamah bin Zaid membunuh seorang yang mengucapkan mala la ilaha illallah fil ghazwi, ketika perang. Naam, terjadi pertempuran ya antara Usamah dengan seorang musyrik. Tiba-tiba di tengah-tengah pertempuran tadi, hadar rajul yashhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tetapi Usamah ketika itu ya menyangka ini cuman agar tidak dibunuh. Akhirnya tetap dibunuh oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Berita sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Murka Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa engkau membunuh rajulan? Qala la ilaha illallah. Apakah kita diperintahkan untuk membelah dada orang itu? Nah, tidak boleh seorang kemudian langsung memberikan hukum kecuali ya tabayyan al-amr ba'da dzalik. Kecuali setelah itu ada ya sesuatu yang jelas, yang yakin, yang menunjukkan bahwasanya ucapan dia la ilaha illallah di dalam peperangan itu adalah mada memang betul-betul kedustaan. Misal sesudah mengucapkan kalimat itu ya terus bersama dengan rombongan orang-orang apa? Musyrikin. Ya. Membunuh orang-orang muslim. Nah, ini sudah ini ucapan tadi apa? Ya. Asyahid intinya tidak bisa kemudian seorang memberikan hukum ketika di hadapannya ada sesuatu yang yakin, kemudian ada sesuatu yang masykuk, maka bangunlah sesuatu di atasnya apa? Yang yakin. Wabillahi taufik. Wala taqtassu hadhihi alqa'idah bil fiqhi bal al-asl fi kulli hadisin adamuhu hatta yatahaqqaqu. Baik. Asy-Syaikh setelah itu akan membahas tentang permasalahan usulul asya. Ya, barangkali kita akhirkan pada kesempatan yang akan datang. Ya. Itu tadi beberapa hal yang terkait dengan kaidah al-yaqin la yuzalu bisyak. Beberapa amsilah dan juga dalil atas kaidah ini. Naam, mudah-mudahan bisa difahami apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.